Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة صلاة الظهر لرحمة الله سبحانه وتعالى kajian kita pada siang hari ini adalah tentang Hadyur Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Judul ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita kaji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk melaksanakan salat seperti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka kajian ini menjadi sangat penting. Kenapa sangat penting? Adalah karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi shalah." Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Sesuatu yang pertama kali dihitung dari amalan anak manusia, anak Adam, adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan apabila salatnya buruk, maka buruklah amalannya. Jamaah sekalian, kaitan dengan yang tadi, dengan shallu kama ra'aitumuni usalli, artinya adalah salat yang tidak sesuai dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan salat tersebut tidak benar. Otomatis kalau salat yang tidak benar, maka berpengaruh, berdampak kepada salat-salat yang lain. Berbatu pada amalan-amalan yang lain. Jamaah sekalian, hadis yang kedua ini yang saya sampaikan tadi sering disalahpahami. Seolah-olah yang harus kita perhatikan adalah tentang sholat saja. Kita tidak perlu memperhatikan amalan-amalan yang lain. Karena kalau sholatnya baik, maka yang lain jadi baik. Sholatnya rusak, yang lain jadi rusak. Hadisnya seperti itu, tapi pemahamannya tidak seperti itu. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kalau ada di antara kita yang sudah melaksanakan sholat tapi masih melaksanakan al-fahsya, masih melaksanakan yang mungkar, itu indikasi kalau sholat kita belum benar. Jadi ya, kalau kita sudah sholat tapi masih melaksanakan al-fahsya yang keji, melaksanakan al-mungkar yang mungkar, berarti indikasi sholat kita belum benar. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, salat ini adalah sebagai indikasi. Kata ulama, barang siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka dia akan lebih menyia-nyiakan amalan-amalan yang lain. Apabila salatnya terabaikan, maka amanah-amanah yang lain lebih terabaikan lagi. Begitu yang dipahami oleh para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hadis yang kedua tidak memberikan pemahaman bahwa kita hanya memperhatikan sholat. Tidak. Tapi kita juga harus memperhatikan amalan-amalan yang lain. Ada satu kasus ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, orang Jazirah Arab, orang Islam di Jazirah Arab murtad semuanya, kecuali penduduk tiga kota, kota Madinah, kota Mekah, dan kota Taif. Sementara penduduk Yaman, penduduk Riyadh dan sekitarnya, semuanya adalah keluar. murtad kembali dari agama Islam dengan dua kriteria. Yang pertama adalah mengikuti nabi palsu, mengikuti Musailamatul Kadzdzab dan nabi-nabi palsu yang lain. Dan yang kedua adalah dikatakan murtad karena dia tidak mau membayar zakat. Jadi ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena mereka dianggap sebagai orang yang murtad. Ini adalah kasus yang menyatakan, yang membuktikan kalau kita tidak cukup dengan hanya melaksanakan sholat, tapi juga harus melaksanakan perintah-perintah yang lain. Dalam berbagai ayat Al-Quran, ya, sering disebut kalimat sholat, ya, seperti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, atau qumil laila illa qalila, ya. Itu diiringi dengan perintah kita untuk membaca Al-Quran, ya. Diiringi dengan perintah untuk membaca Al-Quran, ya. Sehingga aktivitas sholat dan membaca Al-Quran adalah dua aktivitas yang saling melengkapi. Jadi sebelum kita sholat, kalau kita mengawalinya dengan tilawah, maka itu akan mempersiapkan dan mengkondisikan kejiwaan kita, rohani kita, sehingga kita lebih bisa khusyuk lagi dalam melaksanakan sholat. Maka sebelum kita sholat, ya sebaiknya diawali dulu dengan membaca Al-Quran, ya. Kalau antara adzan dan qomat 10 menit atau 15 menit, maka kita sudah bisa membaca minimal, ya, 5 halaman barangkali, ya, dari Al-Quran. Kalau kita baca agak cepat, 1/4 jam, maka kita bisa menyelesaikan setengah juz 10 halaman dengan bacaan yang hadar. Nah, itu adalah tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang sahabat ditanya, ya, berapa lama jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur dengan sholat subuh, jawabannya adalah seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, jadi ukurannya juga adalah pakai membaca sekian ayat Al-Quran. Artinya memang pengkondisian kita sebelum melaksanakan sholat adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari apa yang saya sampaikan di atas tadi menunjukkan betapa sholat adalah merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Manakala sholatnya benar, sholat yang kita laksanakan sesuai dengan harapan Allah dan Rasul, maka insya Allah bisa mewarnai amalan-amalan kita yang lain. Yang kedua, yang menunjukkan pentingnya sholat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala harus memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan sholat. Tidak cukup melalui malaikat Jibril misalnya sebagaimana perintah-perintah ibadah yang lain, ibadah zakat, ibadah puasa, haji dan lain sebagainya, cukup melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak demikian. Sholat tidak demikian, ya, Allah, ya, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap langsung, ya, ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya ibadah sholat yang harus kita laksanakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya kita akan membaca petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat. Mudah-mudahan setelah mengetahui petunjuk ini, kita bisa melihara dan melaksanakannya sehingga sholat kita mendekati sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini adalah tulisan dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Ya. Jadi kalimat yang pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat adalah kalimat Allahu Akbar. Ya. Wa lam yaqul syai'an qablaha. Ya. Dan tidak mengucapkan kalimat apapun sebelumnya. Jadi ketika imam sudah mengatakan Allahu Akbar, maka kita langsung mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengucapkan kalimat apapun. Wala talaffadhu bi niyyatin al-battah, dan tidak mengucapkan niat. Niatnya tidak diucapkan. Ustaz, bagaimana yang baca usalli? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin memperbesar khilafiyah. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa disepakati oleh ulama, siapapun beliau, ya, mazhab apapun, bahwa yang namanya niat itu harus ada dalam hati. Baik yang pakai usolli ataupun yang tidak pakai usolli, semuanya sepakat niat itu tempatnya di hati. Yang mengatakan pakai usolli, katanya usolli untuk mengkondisikan hati. Ya. Tapi esensinya adalah di hati. Yang mengatakan tidak pakai usolli, ya tidak perlu pakai usolli. Jadi sekali lagi ini adalah masalah perbedaan. Tapi dijelaskan di sini, wala qala usolli lillahi salatan. Rasulullah tidak mengatakan usolli lillah, saya salat karena Allah. Mustaqbilal kiblah tidak ada. Arba'u rakaat tidak ada. Imaman atau makmuman tidak disebutkan juga. Adaan atau qadaan juga tidak ada. Kesimpulannya, ya, usolli dengan lafaz usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin fardhan lillahi ta'ala, itu tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun juga kita mengatakan, ya, orang yang mengatakan usolli itu pun kalau lupa baca usolli tidak batal sholatnya, Pak, ya. Jadi mazhab yang mengatakan baca usolli pun kalau kita tidak baca usolli selama niatnya sudah ada dalam hati, maka sholat kita benar, kan, itu bagi yang mengatakan. Tapi bagi yang mengatakan tidak ada usolli, kalau kita baca usolli, maka itu menambah satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, takbiratul ihram. Wa kana da'u bi ihramihi lafdzu Allahu Akbar. Lafaz yang dibaca oleh Rasulullah dalam takbiratul ihram adalah Allahu Akbar la ghairaha. Tidak ada kalimat yang lain. Jadi hanya kalimat itu. Kemudian wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatal asabi. Mengangkat kedua tangan dengan jari, ya, terjulurkan jarinya, tidak dilipat begini, ya, atau bengkok tidak, tapi dipanjangkan jarinya. Ya. Setinggi apa? Ya, mustaqbilan al-qiblata, menghadap kiblat. Kadang-kadang kita mendapati orang salat takbirnya begini. Ya. Allah Akbar gitu. Sama seperti orang, ya, dalam upacara bendera, ya, angkat tangan atau hormat kepada inspektur upacara. Tidak seperti itu, ya. Jangan dikiaskan bahwa takbiratul ihram, angkat tangan kedua tangan adalah untuk Allah, kalau hormat untuk, ya, inspektur upacara cukup satu tangan, tidak, ya. Jadi takbiratul ihram tangannya menghadap kiblat, ya. Jarinya menjulur ke atas, tidak dibengkokkan, tidak dilipat. Ya. Setinggi apa? Qala ila furu'i udhunayhi, sampai setinggi telinga. Wa ru'ya ila mankibaihi, riwayat yang lain sampai bahunya. Kesimpulannya, sampai bahu juga benar riwayatnya, sampai telinga juga riwayatnya benar. Ya, boleh saja sampai telinga benar, sampai pundak juga, sampai bahu juga benar. Yang penting jarinya menjulur dan menghadap ke kiblat. Hatta yuhadi bima mangkibain, ya, setinggi apa namanya pundak. Kemudian setelah itu yad'ul yumna 'alal yusra, ya, meletakkan tangan kanannya, ya, di atas tangan kiri, ya, di atas al-kafi wasa'id, kan gitu ya. Jadi pergelangan tangannya di atas pergelangan tangan, tidak seperti orang kedinginan, ya, sedekapnya begini, tidak. Tapi ini, ya, pergelangan di atas pergelangan. Itu adalah cara meletakkan kedua tangan. Bagaimana cara meletakkannya? Nah, ini orang macam-macam katanya kan, sampai ada yang muter-muter. Tapi gimana ya menurunkan tangan muter-muter itu? Katanya sunnahnya adalah mendahulukan tangan kanan. Jadi karena tangan yang turun duluan dari Allahu Akbar, tanggal duluan, sementara posisinya di atas kan gitu ya. Jadi muter-muter, Allahu Akbar kan gitu ya. Apakah seperti itu? Yaitu penafsiran macam-macam lah gitu. Yang pasti petunjuknya adalah kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Selesai. Ya. Selesai. Kemudian doa iftitah. Nah, ini doa iftitah. Apa sih yang kita baca dalam doa iftitah? Banyak riwayatnya, Pak. Ada yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya. Allahumma ighfirli min khotayaya bil ma'i was-salj wal barad. Allahumma naqqini min adh-dhunubi wal khotaya kama yunqqu al-abyad min ad-dass. Nah, itu doa yang pertama. Sesekali Rasulullah membaca wajhu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana min al-musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana 'abduka, wa raqtu nafsi wa qaratu bi dambi, dan seterusnya. Panjang doanya banyak. Ada juga doa yang agak singkat. Ya, ini doa yang agak singkat. Di sini sebutkan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alimul ghaib wa syahadat anta tahkum baina ibadik. Ada lagi doa. Ini mungkin yang agak mudah dihafal. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kata Imam Ahmad, yang paling afdol, ya. Ini bicaranya paling afdol, Pak, ya. Ya. Tapi semuanya boleh dari doa-doa tadi itu. Karena riwayat juga benar. Tapi kata Imam Ahmad, yang paling afdol itu adalah yang terakhir. Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kenapa? Karena kalau Allahumma ba'id itu adalah permohonan, ya. Kita mohon kepada Allah. Kemudian wajah wajhiyah juga adalah ibadah, ya. Sementara subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka itu adalah sanjungan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata beliau, demikian pula surat Al-Ikhlas. Kenapa senilai sepertiga Al-Quran? Karena isinya adalah sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi kalau ya, kita sudah terbiasa membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, silakan. Kalau kita terbiasa membaca wajah tu wajhiyah, silahkan. Iya, Pak, ya? Ya. Tapi menurut Imam Ahmad yang afdal adalah subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Setelah itu, ya, membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana yaqulu ba'da dzalika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru membaca surat Al-Fatihah. Apa? Ya, jumhur mengatakan surat Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau a'udzubillahnya sir. A'udzubillahnya adalah sir, ya, tidak dikeraskan suaranya. Tapi bismillahirrahmanirrahim disebutkan di sini, summa yaqra'ul Fatihah wa kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan. Katanya sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Sesekali. Tapi seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kita tidak perlu berantem, ya, gara-gara imam kita baca bismillah. Karena Rasulullah juga pernah baca bismillah dengan jahar, kan gitu ya. Dan juga kalau yang baca bismillah dengan sir tidak dijaharkan, juga jangan dianggap golongan yang lain. Iya, Pak ya. Karena sama-sama dua-dua riwayat tersebut adalah benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salah adalah yang tidak baca bismillah. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Membaca Fatihah dan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk surat Al-Fatihah adalah ayatan-ayatan. Membaca surat Al-Fatihahnya adalah ayat per ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Langsung amin, tidak pakai Rabbi firli wali walidayya. Amin. Tidak perlu tambahan itu, Pak. Jadi petunjuknya adalah langsung wal dhalin, kemudian amin. Nah, kenapa? Ya. Kita tidak perlu baca Rabbi firli wali walidayya. Ada kepentingannya. Ya. Barang siapa membaca amin berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Rabbi firli wali walidayya, malaikat juga selesai baca aminnya. Jadi kita ketinggalan, kan gitu ya. Rabbi firli wali walidayya, malaikat sudah selesai, amin. Jadi supaya bareng, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Bareng. Itu adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ya bacaan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian yang sering jadi polemik adalah bacaan surat. Ya, saya hampir rutin sejak tahun 94 ya menjadi imam di masjid dengan dakwah Jalan Keramat Raya, salat tarawih, itikaf ya. Ya, sampai masjid Dewan Da'ud saya ya selalu diingatkan ya, Ustaz, salatnya jangan panjang-panjang, katakan gitu. Ya, salatnya jangan panjang-panjang. Dan ini contoh saja, kebetulan ya saya kasih contohnya adalah masjid Dewan Da'wah, kan gitu ya. Di sekelas Dewan Da'wah masjid mengingatkan saya sebagai imamnya, Ustaz, salatnya jangan panjang-panjang. Jamaahnya masih awam. Ya, hampir tiap tahun saya dikasih tahu. Dan juga masjid-masjid yang lain, ya, dan juga masjid-masjid yang lain, Allah alam kalau masjid B ini. Ya. Baik, sesungguhnya berapa sih bacaan Rasulullah? Ya. Rasulullah memang pernah menegur ya, seorang sahabat yang namanya Mu'adz gara-gara kepanjangan ya, ketika dia menjadi kepanjangan salat, ketika dia menjadi imam. Apa tarang anta ya Mu'adz, apakah anda menjadi fitnah bagi manusia ya. Apabila anda menjadi imam, maka sederhanakan bacaan anda, karena di belakang anda, di belakang engkau ada orang yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan, punya keperluan. Saya ingin memposisikan berapa panjangnya bayang. Di sini disebutkan wa kana yaqra'u fil fajri bi nahwi 60 ayatan ila 100. Masyaallah. Dalam salat subuh yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fatihah itu adalah 60 sampai 100 ayat. Ya, 60 sampai 100 ayat. Ya, kalau kita kan hampir rata-rata di masjid-masjid kita salat subuh itu dibaca wa duha rakaat pertama, al-masyarah rakaat kedua kan gitu. Dan Rasulullah membaca 60 sampai 100 ayat dalam salat fajar, dalam salat subuh. Wa sallaha bi surati Qaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang membaca salat subuh dengan membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib. Berapa halaman? 3 halaman. Itu surat Qaf. 3 halaman dibaca dalam salat subuh. Wa sallaha di surat Ar-Rum. Ya, kadang Rasulullah juga salat subuh membaca surat Rum. Alif lam mim. Ghulibatir Rum. Nah, itu sekitar 100 ayat. Masyaallah kan. Ya. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan idza asy-syamsu kuwirat, satu halaman. Ya. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu sayyirat wa idza al-'ishaaru udtilat wa idza al-wuhushu hushirat, satu halaman. Wa sallaha idza zulzilat. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dengan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kesimpulannya, jangan selalu pendek, jangan juga selalu panjang gitu ya. Ya. Supaya masyarakat tahu, supaya jamaah tahu. Rasulullah juga kadang-kadang ya salat juga membaca surat Qaf, surat Ar-Rum dan lain sebagainya, ya. Jangan setiap sholat yang dibaca rokat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rokat kedua qul huwallahu ahad kan begitu ya. Selalu pokoknya dibacakan gitu. Sehingga menjadi nama, menjadi label kan gitu ya. Siapa yang jadi imam kalian tadi? Itu Ustaz Kuliah, masya Allah. Yang jadi imamnya surat, yang jadi imamnya Ustaz Kuliah. Kenapa? Karena setiap jadi imam selalu baca qul ya ayyuhal kafirun kan gitu. Jangan sampai lah ya. Jadi sekali kita baca Yasin gitu dalam sholat boleh. Wasallaha bi mu'awwadataini. Kadang juga Rasulullah SAW membaca sholat dalam sholat subuh dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas pada rakaat kedua. Kapan? Fis safar, dalam perjalanan. Jadi dalam safar yang dibaca adalah qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat fajar pada surat qad aflahal mu'minun. Masyaallah, ini adalah ya lebih dari 150 ayat ya. Qad aflahal mu'minun. Wa kana yusalliha yawmal jum'ati bi alif lam mim tanzil. Dan pada salat Jumat, pada hari Jumat Rasulullah salat subuh dengan membaca alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Itu surat Hamim Sajdah. Berapa halaman? 3 halaman. Tempat pertama, kemudian tempat keduanya adalah hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu samian basira. Ini juga 2 halaman setengah. Ya, dalam salat fajar. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang imam untuk memperpanjang bacaan, bukan berarti harus selalu surat-surat juz 3, 30, tapi juga juz 29, tapi juga juz 28, juz 27, juz 26, juz 15 dan seterusnya. Ya, kesimpulannya, ya, seluruh ayat Al-Qur'an layak untuk dibaca dalam sholat-sholat kita. Seluruh ayat Al-Quran layak untuk kita baca dalam sholat-sholat kita. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ruku. Batasan ruku adalah tuma'nina. Ya, batasan ruku adalah tuma'nina. Tetapi dalam ruku juga kita dianjurkan membaca zikirnya. Ada doanya, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kemudian ada riwayat yang lain, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu juga dibaca dalam ruku. Kapan? Sejak kapan? Sejak turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba. Sejak turun surat itu, Rasulullah mengganti bacaan rukuk dan sujudnya yang tadinya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalau subhana rabbiyal azim, ya, itu sebelum turun idza jaa rasulullah. Ya. Setelah turun surat idza jaa rasulullah diganti dengan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik. Ketika bangun dari ruku itu namanya iktidal, juga harus tuma'nina. Apa yang dibaca? Kata Rasulullah, fa idza qala al imam sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi jangan sami'a Allah lagi. Sami'a Allahu liman hamida. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, disambung pada kiranya rabbana walakal hamd. Gitu, ya? Itu yang dibaca oleh makmum. Di Indonesia ada yang sholat pakai bilal juga. Kata imamnya, Sami'allahu liman hamidah. Diikuti oleh bilalnya, Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini repot ini. Ya. Ya, jadi kalau imam baca Sami'allahu liman hamidah, makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian berpindah dari i'tidal ke sujud. Nah, mana dulu yang dijatuhkan, Pak? Tangan dulu atau lutut dulu? Nah, Rasulullah, kalau Anda sujud jangan seperti unta. Ya. Unta itu mendahulukan apa dulu? Ya. Tangan dulu baru lutut. Karena yang ganti itu rukuknya, sujudnya unta. Tangannya unta yang mana, Pak? Ya, lingkaran, ya. Tapi ternyata dalam satu riwayat, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sujud tangan terlebih dahulu baru lututnya. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak muda yang masih kuat, ya, maka mudah baginya untuk menahan posisinya, berpindah dari iktidal ke sujud dengan meletakkan lutut terlebih dahulu. Tapi orang-orang yang sudah usianya 70 tahun, 60 tahun, ya, udah berat untuk bisa jongkok, ya, jongkok dari kaki itu. Sehingga kalau harus menjatuhkan lutut terdahulu, ya, bisa besar tempurungnya pecah lah. Ya. Maka kalau usia sudah lanjut, maka tangan terlebih dahulu juga dibolehkan. Tapi yang masih muda-muda, masih kuat, maka lutut terlebih dahulu baru tangan. Kemudian, ya, sujud. Ketika sujud, anggota badan kita yang harus nempel ke tanah ada tujuh. Yang pertama, dahi. Yang kedua, dua telapak tangan, dua tiga. Kemudian 4-5 adalah lutut. Kemudian 6-7 adalah telapak kaki. Jadi kalau kita sujud, telapak kakinya harus nempel di tanah. Jangan digantung telapak kakinya. Ustaz, bagaimana kalau dahinya ketutupan sama kopiah? Bisa enggak? Atau bagaimana dengan kopiah? Bagaimana kalau dahinya ketutupan sama sorban? Ya? Pakai sorban, kemudian dahinya ketutupan oleh sorban. Gimana, sah enggak sujudnya? Ya, pertanyaan berikutnya, kalau kita, ya, sujud juga kan tidak harus nempel lututnya, Pak, ya. Jadi boleh pakai sarung. Tapi untuk kalangan Syiah, ya, kalau sujud itu harus nempel ke tanah, tidak boleh pakai sajadah. Kalau bapak-bapak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, kalau orang Syiah sholat di sana, itu dahinya ditempelkan di lantai langsung, tidak boleh terhalang oleh karpet atau apapun, kan, gitu. Bahkan biasanya mereka ada yang bawa sabut tangan yang ada tanah Karbalanya, kan, gitu. Ya, bawa tanah dari Karbala di sebelah sabut tangan, kemudian kalau sujudnya di tanah itu. Itu adalah tujuh anggota. Kemudian, ya, yang dibaca dalam sujud sudah kita tahu. Kemudian, ya, duduk antara dua sujud, bacaannya adalah Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli. Ada juga bacaan yang lain, Rabbi Firli, Warhamni, Wajburni, Warfa'ni, Wahdini, Warzukni, kata dia. Itu adalah doa. Tapi yang bedanya adalah Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli. Nah, kemudian yang lebih penting dari itu semua adalah, ya, bahwa sholat kita harus menghadirkan ruh. Sholat kita harus menghadirkan kehusyuan kita. Karena selain, ya, kita dituntut untuk melaksanakan tata cara gerak-gerik Rasulullah SAW, juga kita harus menghadirkan hati. Allah berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun." Ya, celaka bagi orang yang sholat yang lalai dari sholatnya, walaupun gerak-geriknya, walaupun bacaannya sudah persis dengan yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kita tidak bisa menghadirkan hati kita, kita tidak khusyuk, maka kita termasuk yang fawailul lil musallim. Ya. Termasuk yang celaka juga adalah alladzinahum yura'un, adalah orang yang riya dalam, ya, sholat. Jadi supaya sholat kita benar adalah yang pertama, kita harus memperhatikan tata caranya sehingga sesuai dengan tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, kita harus khusyuk dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, kita harus ikhlas, tidak riya, tidak karena hal-hal yang macam-macam. Ini barangkali yang perlu kita perhatikan dalam sholat kita. Mudah-mudahan mereka kita memperhatikan ini semua sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan otomatis berikutnya adalah tanha al-fahsyai wal-munkar, akan bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Berikutnya saya berikan kesempatan bagi mau yang ada yang menambahkan atau bertanya. Silakan.